بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله kita bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan menuntut ilmu, termasuk kita termasuk orang-orang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala dari sekian hamba-hambanya untuk bisa kita duduk bermajlis pada malam hari ini. Tidak ada lain kecuali karena yang mendorong kita ke sini adalah kecintaan kepada ilmu yang merupakan ibadah yang agung, seutama-utama ibadah setelah fardhu. Kata Imam Syafi'i, afdalun nafilah ba'dal fardhu talabul ilmi. Seutama-utama nafilah setelah kewajiban adalah menuntut ilmu. Bahkan menuntut ilmu sendiri satu kewajiban. Menuntut ilmu adalah satu kewajiban bagi seorang hamba, terutama menuntut ilmu tentang ma'rifatullah. Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal uluhiyahnya Allah, rububiyahnya Allah, asma wa sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini wajib bagi kita. Demikian juga perkara-perkara agama ini yang seorang itu hendak menegakkannya, seperti as-shalah, puasa, dari perkara-perkara atau ibadah yang lainnya menjadi kewajiban bagi seorang muslim, maka wajib untuk kita mempelajarinya. Kita syukuri ini kenikmatan terbesar sebagai jalan yang mengantarkan kita ke jannahnya Allah, warisan bagi para anbiya yaitu ilmu. Kita mengambil, mengejar warisan tersebut sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis Abi Darda radhiyallahu taala, innal anbiya lam yuwarrits dinar wala dirham. Para nabi itu tidaklah mewariskan dinar dan juga dirham, wa innama warratsul ilma. Sesungguhnya para nabi itu mewariskan ilmu. Ilmu yang dia wariskan, Rasulullah mewariskan kepada kita ilmu. Nah, itu yang kita cari, itu yang kita kejar, yang kita harus raih, ilmu itu. Rasulullah tidak mewariskan dunia kepada umat, tapi ilmu. Faman akhadahu bihadin wafir. Barang siapa yang mengambil ilmu ini, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang sangat banyak. Kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan kita keistiqomahan untuk tetap di atas jalan ini, jalannya para ulama, bahkan para nabi juga melakukan perjalanan untuk mencari ilmu, karena mulia dan keutamaan ilmu tersebut. Telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya dalam kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid tentang barang siapa yang mentaati ulama dan juga umara penguasa di dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka sungguh dia telah menjadikannya sebagai arbab min dunillah, sebagai tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu telah kita sampaikan asar dari Al-Imam Muhammad yang beliau heran kepada satu kaum atau kepada seseorang yang dia telah mengetahui sanad perawi-perawi hadis, punya ilmu dan mengetahui sahihnya sebuah hadis, namun dia tidak mengambil, tidak berpegang kepada hadis tersebut, melainkan tetapi dia malah mengambil pendapatnya manusia. Wa yadhabuna ila ra'i Sufyan, maka beliau Al-Imam Muhammad membacakan firman Allah agar berhati-hati dalam perkara ini. Barang siapa yang menyisihi kata Allah dalam Al-Quran, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah orang-orang yang menyisihi perintah Rasul tertimpa mereka fitnah atau menimpa kepada mereka adab yang pedih. Telah kita juga bacakan tentang asar ucapan-ucapan dari para ulama, di antaranya Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Malik. Mereka semua sepakat mendahulukan ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas ucapan manusia. Bahkan Imam Abu Hanifa mengatakan, "Idza qultu qawlan wa kitabullah yukhalifu." Ini Imam Madhab sepakat mereka mengambil ucapannya Rasulullah SAW dan meninggalkan seluruh ucapan-ucapan yang menyelisihi ucapannya Rasulullah. "Idza qultu qawlan," apabila aku mengucapkan satu ucapan, "wa kitabullah yukhalifu," dan kitabullah Al-Quran menyelisihi ucapan itu, "fatruku qawli," maka tinggalkanlah ucapanku, "li kitabillah," dan ambillah kitabullah. Kila, ketika dikatakan kepada beliau, "Idza kana qawlu Rasulillah sallam yukhalifu," bagaimana jika ucapannya Rasulullah itu menyelisihi ucapanmu? Maka Al-Imam Abu Hanifa mengatakan, "Utruku qawli," tinggalkan ucapanku. "Li khabari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam," karena khabarnya Rasulullah, maka ambil khabar dari Rasulullah tersebut. "Faqila," dan dikatakan kepadanya, "idza kana qaulus sahaba yukhalifu," bagaimana jika ucapan sahaba itu menyelisihi ucapanmu? Maka dia mengatakan, "Utruku qawli," kalian tinggalkan ucapanku. "Li qawli sahaba," karena ucapan sahabat, ambil ucapan sahaba. Demikian juga qala Rabi, "Sami'tu Syafi'i yaqul," إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله فخذوا سنة رسول الله ودعوا ما قلت. Kata Imam Syafi'i, jika kalian mendapati di dalam kitabku, di dalam tulisanku menyelisih sunnah Rasulullah, ada tulisannya beliau dalam kitab-kitab besar risalah, kitab al-um, kitabnya Imam Syafi'i, engkau dapati atau kalian mendapati dalamnya menyelisih sunnah Rasulullah, fakhudhu sunnata Rasulillah, maka ambillah sunnah Rasulullah tersebut, wada'u ma qultu, dan tinggalkan, buang apa yang aku ucapkan. Wa qala al-Imam Asy-Syafi'i, idza sahha al-hadits bima yukhalifu qawli fadribu biqawli al-ha'ib, apabila telah sahih hadis yang itu menyelisihi ucapanku, maka lemparkan ucapanku ke dinding. Dan berbagai macam ucapan para ulama tentang wajibnya kita untuk mengambil ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa akibatnya apabila seorang itu menolak ucapan Rasulullah karena mengambil ucapan manusia? Allah Subhanahu wa taala akan memberikan uqubah kepada orang tersebut berupa al-fitnah, menimpa kepadanya fitnah. Apa itu fitnah? Disebutkan oleh Imam Ahmad adalah fitnah asyirk, penyimpangan-penyimpangan yang lainnya. Maka orang itu akan binasa. Barang siapa yang menolak ucapan Rasulullah SAW, maka akan ada penyimpangan dalam hatinya. Maka orang tersebut merasakan akan mendapatkan kebinasaan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Falamma zaagu wa zaagha Allahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Tatkala mereka menyimpang, tidak mau mengikuti sunnah Rasulullah, menyimpang, "Azaagha Allahu qulubahum," maka Allah Subhanahu wa taala juga menyimpangkan hatinya. Kemana dia condong, situlah Allah condongkan hatinya. Condong kepada kesesatan, maka Allah condong hatinya kepada kesesatan. Condong kepada nam nisbiyah, maka Allah condongkan hatinya kepada nisbiyah, bukan kepada sunnah. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang fasik. Qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitab Sharhul Maslul, kitab Syaikhul Islam As-Sharhul Maslul, pedang yang terhunus ala mansab Rasul, kepada orang yang mencela Rasul, hukuman bagi orang yang mencela Rasul. Beliau menyebutkan dalam kitab tersebut makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna amri." Kata beliau, "Fa idza kana al-mukhalif an amrihi qad huzzira min al-kufri wash-shirk aw min al-'adzab al-alim." Kalau orang-orang yang menyelisihi perintahnya Rasulullah, sungguh mereka telah diperingatkan dengan kekufuran dan kesyirikan, atau dia mendapatkan azab yang pedih siapa orang-orang yang menyelisihi sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, diperingatkan, diancam mereka dengan kekufuran, kesyirikan. Dan itu merupakan fitnah dan azab yang pedih. Dallala annahu qad yakunu mufdiyan lil kufri wal adzabil alim. Maka menunjukkan bahwasanya penyelisihan dari sunnah Rasulullah SAW itu membawa dan mengantarkan seseorang kepada kekufuran. Mungkin dianggap perkara sepele saja. Satu, sunnah Rasulullah diselisihi. Masalah jenggot misalnya diselisihi. Dari sebab itu bisa mengantarkan kepada kekufuran. Karena menyisihinya, maka akan menjadi tidak senang dengan sunnah tersebut. Dari tidak senang kemudian muncul celaan, mencela sunnah, mencela orang-orang yang mengamalkan sunnah, berarti mencela sunnah itu sendiri juga. Akhirnya apa? Mencela Rasulullah SAW akhirnya. Jadi menjadi ujungnya mencela Allah Subhanahu wa taala. Mencela sunnah Rasulullah, mengolok-olok sunnah Rasulullah itu kufur. Itu akibat. Pertama menyisi sunnah. Kemudian menyisik, dia menjadi benci dengan sunnah itu. Dan benci orang-orang yang mengamalkan sunnah itu. Dan bisa benci kepada yang membawa sunnah itu. Benci kepada Rasulullah SAW, mengolok sunnah Rasulullah SAW. Maka lu mengatakan, jika diperingatkan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan pada orang-orang yang menyisihi perintahnya Nabi, sunnahnya Rasulullah, dengan fitnah, dengan azab yang pedih, maka ini menunjukkan bahwasanya orang yang menyisihi sunnah itu nanti pada akhirnya mengantarkan kepada kekufuran, jadi kafir, mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya Allah dan rasulnya, rasulihi, kuntum tastahzi'un, kalian mengolok-olok? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak usah kalian itu minta udzur, minta alasan. Saya begini, bukan maksud saya begini, cari alasan. La ta'tadiru, jangan, atau enggak usah kalian minta jalan. Qad kafartum ba'da imanikum. Semua kalian itu telah kafir. Setelah kalian beriman. Apa kisahnya? Turunnya ayat ini. Ucapan munafikin. Ketika Rasulullah SAW bersama para sahabat dan juga ikut di dalam rombongan Rasulullah. Dalam jihad. Orang-orang munafikin. Di perang Tabuk. Akan menghadapi Romawi. Tentara atau pasukan besar, berum yang besar, kekuatan dunia, Romawi dan Persia. Nabi mengatakan, ma ra'aitu haula qurra'ina. Aku tidak melihat mereka-mereka itu para qurra kami, para pembaca-pembaca Al-Qur'an kami. Yang dimaksudkan siapa? Sahabat dan Rasulullah SAW. Yang dimaksudkan Rasulullah dan para sahabat. Araghaba butunan wa akdzaba sunan wa ajbana 'inda al-liqa. Itu saja ucapannya. Aku tidak melihat para ahli qura, ahli baca Quran, yaknuna, yang dimaksudkan Nabi dan para sahabat, orang yang paling besar perutnya, makan orang banyak makan, paling dusta lisannya, paling penakut. Ketika berhadapan dengan musuh, maka turunlah ayat ini sampai mereka orang-orang munafik itu bergantung kepada tali pelana kudanya, ontanya Rasulullah SAW, terseret kakinya. Rasulullah tidak peduli mereka, tidak gubris. Turun ayat menyatakan kekafirannya. Nah, ngolok-ngolok. Wal adzabil alim, dan azab yang pedih. Wa ma'lum anna ifdahu ila al adzabil alim huwa mujarrabil ma'siyah. Wa ifdahu ila al kufri innama huwa lima yaqtarin min al-istihfaf fi haqqil amir kama yaf'al iblis la'natullah. Intah. Dan maklum, satu yang diketahui bahwasanya ifdah ila adab, mendapatkannya mereka itu azab yang pedih, wa mujarrad fil ma'siyah, hanya sekedar melakukan kemaksiatan, itu akan mendapatkan azab. Dan ifdah ila al-kufri, mengantarkannya dia kepada kufuran, innama huwa lima yaqtarin bihi min istihfaf, karena yaqtarin diikuti dari satu kemaksiatan itu berupa istihfaf, merendahkan fi haqqil amir, pada haknya orang yang amir, orang yang merintah. Kama fa'al iblis, sebagaimana dilakukan oleh iblis. Iblis di samping dia bermaksiat, tidak sujud kepada Adam, menolak sujud kepada Adam, perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sujud, dia tidak sujud. Juga diiringi dengan istighfar, dengan merendahkan haqqil amir, yang memerintah. Haknya yang memerintah yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka iblis pun dilaknat, jadi dicap kafir dan dilaknat. Jadi maksiat digantikan dengan istighfar, merendahkan dan menghinakan haknya yang memerintah yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekedar maksiat tanpa diringi dengan istifab, meninggalkan perintah misalnya, tapi tidak diiringi dengan merendahkan, meremehkan, apalagi mengolok-olok perintah tersebut, itu saja melakukan kemaksiatan, meninggalkan perintah atau mengerjakan larangan, itu sudah cukup orang itu berhak mendapatkan siksaan adab. Apalagi kalau diiringi dengan istighfar, maka ini bisa menjadikan orang itu menjadi kufur, jadi kafir. Sebagaimana dilakukan oleh orang munafik. Karena di situ ada istighfar, ada merendahkan dan meremehkan, bahkan menghinakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala an Adi ibn Hatim annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra' hadhihi al-ayah ittakhadhu akhbarahum wa ruhbanahum marbaban min dunillah wal masiha ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yushrikun. Dari Adi ibn Hatim, seorang sahabah yang dulunya Nasara, beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ittakhadhu ila akhirih, mereka menjadikan akhbarnya dan ruhbannya, orang-orang Yahudi menjadikan akhbar ulama-ulamanya, ruhban dan orang-orang Nasara menjadikan ruhban ubatnya, ahli ibadahnya, pendeta-pendetanya, arbaban sebagai arbab, sebagai tandingan-tandingan, sebagai rob-rob selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Masih ibn Maryam, yaitu Isa alaihissalam, wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida, dan tidaklah mereka diperintah kecuali hendaknya mereka beribadah kepada ilah, sesembahan yang satu, yaitu Allah, la ilaha illa huwa, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali dia, subhanahu amma yushrikun, maha suci Allah dari apa-apa yang mereka persekutukan. Faqultu lahu, kata Adi ibn Hatim, aku katakan kepadanya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lasna na'buduhum, inna lasna na'buduhum, sesungguhnya kami tidaklah beribadah kepada mereka, kami tidak sujud kepada mereka, kami tidak ruku kepada mereka, kami tidak menyembah kepada mereka. Maknanya, karena yang dipahami maknanya ibadah itu ya menyembah kepadanya, berdoa kepadanya, sujud, kami tidak beribadah kepada mereka. Qala, maka Nabi SAW mengatakan, alaysa yuharrimuna ma'ahallallahu fatuharrimunahu, bukankah jika mereka itu para pendeta, para ban, ulama-ulama Yahud, mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, lalu kalian pun mengharamkannya. Yuhilluna ma haramallahu wa tuhillunahu, mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, kalian pun menghalalkannya. Artinya mentaati ruhban wa arbab, wa ruhban wa ahbar, di dalam tahlil wa tahrim. Wa tuhillunahu, faqultu bala, aku katakan iya. Qal, maka Nabi mengatakan, tilka ibadatuhum, demikianlah peribadahan engkau kepada mereka, itulah peribadahan kepadanya, yaitu dalam masalah taat. Pendeta memfatwakan ini haram, padahal Allah menghalalkan, kalian pun mengatakan haram. Rasulullah SAW atau Allah dan Rasulnya menghalalkan ini, dan kiai-kiai kalian mengharamkannya, maka kalian pun mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya. Ada sama menjadikan ahbar, ulama-ulama dan para ubat sebagai arbab min dunillah, yaitu mentaati mereka dalam tahlil wa tahrim. Namun hadis ini hadis yang dhaif. Sebagian ulama mendhaifkan, di antaranya Imam Tirmidzi, Daruqutni. Nah, dan sebagian juga ada yang mengatakan ini bisa jadi hujah. Allah alam. Wabil hadis, dalam hadis ini dalil, dalam hadis ini ada dalil anna ala anna qatal ahbar wa ruhban fi ma'siyatillahi ibadatan lahum min dunillah. Kata Syekh Rahman bin Hasan, dalam hadis ini, hadis yang kita bacakan dari Adi bin Hatim, dalilun, merupakan dalil bahwasanya taat kepada ahbar wa ruhban, taat kepada ulama, ulama Yahud, Yahudi dan ruhban, para pendeta-pendeta Nasara, mentaati mereka fi maksiatillah, di dalam bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal, ibadatan lahum, ibadatun lahum adalah merupakan ibadah kepada mereka selain Allah, termasuk ibadah, termasuk ibadah kepada kepada mereka. Wa min syirkil akbar alladhi la yakbiruhu Allah Ta'ala, dan termasuk syirik akbar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah mengampuninya, kalau orang itu meninggal dia tidak bertobat kepada Allah. Adapun kalau bertobat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa sebesar apapun dosa seseorang itu, kalau dia bertobat Allah ampuni. Allah ampuni dosa-dosa. Kalau orang bertobat, taubatan nasuha, taubatnya taubat yang sungguh-sungguh, taubatan nasuha, Allah ampuni. Sampai orang yang membunuh 100 jiwa pun Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni dia, karena dia ja'at aiban, datang kepada Allah dalam keadaan bertaubat kepada Allah. Orang berbuat kesyirikan, beribadah kepada kuburan, menyembelih, berdoa kepada orang yang meninggal, ini syirkun akbar. Tapi kalau orang itu bertaubat, Allah ampuni. Qul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian itu putus asa dari rahmatnya Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa seluruhnya, enggak ada dikecualikan. Namun kalau orang itu tidak bertaubat dalam keadaan dia berbuat syirkun akbar, tidak bertaubat lalu dia mati, maka tidak diampuni dosa-dosa kesyirikannya itu. Adapun dosa-dosa selain dosa syirik akbar, itu dibawa kehendak Allah, terserah Allah. Insya'a azabahu wa insya'a ghafara lahu. Kalau Allah menghendaki, Allah azab dia di dalam an-nar. Kalau Allah menghendaki, Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni, ampuni dia. Namun maalnya, tempat kembalinya nanti ke dalam al-jannah. Adapun syirkun akbar, enggak. Kalau dia meninggal dalam keadaan tidak bertobat, Allah tidak ampuni dosanya. Tempatnya di an-nar. Khalidina fiha abada. Liqauli ta'ala wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. La ilaha illa huwa subhanahu amma yushrikun. Dan tidaklah mereka diperintah kecuali beribadah kepada ilah yang satu. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Naam. Wa amma ta'atul umara. Adapun mentaati umara. Ini mentaati ahbar, mentaati ulama. Wa amma ta'atul umara. Adapun mentaati penguasa. Mentaati penguasa. Wa mutabi'atuhu. Dan mengikuti mereka. Bima yukhalifu ma syarallahu wa rasuluhu. Mengikuti mereka. Bima yukhalifu. Dari apa yang menyelisihi syariatnya Allah dan Rasulnya. Mengikuti ulama. Mengikuti umara. Penguasa. Dari perkara yang menyelisihi perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Syariatnya Allah dan Rasulnya. Faqad ammat biha al-balwa fadiman wahrida, sungguhnya telah menyelimuti secara menyeluruh fadiman wahidan orang-orang terdahulu dan orang-orang sekarang. Jadi dulu sudah menyeluruh perkara ini dari dulu sampai sekarang. Di akthar ulad badal khulaf rasyidin, kebanyakannya ulad, kebanyakannya penguasa setelah khulafar rasyidin, setelah sepeninggalnya khalifah nubuwah rasyidin yang empat, setelah itu menjadi kerajaan di bawah sahabi Muawiyah bin Sufyan, setelah itu kemudian keturunannya menjadilah kerajaan dinasti Umayyah. Dan kebanyakan manusia setelah itu mentaati penguasa walaupun itu menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Wa qad qala Allah Ta'ala, sungguh Allah telah berfirman. Allah telah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-Qasas ayat 50. Fa'illam yastajibu lak fa'alam annama yattabi'una ahwa'ahum. Fa'illam yastajibu laka. Jika mereka tidak memenuhi panggilanmu, ajakanmu, perintahmu, sunnahmu, fa'alam, maka ketahuilah anna ma yattabi'una ahwa'ahum. Kalau mereka tidak mengikuti engkau wahai Muhammad, maka ketahuilah sungguhnya mereka itu mengikuti hawa-hawa mereka. Tak mau mengikuti Rasulullah, pasti dia mengikuti hawanya. Wa man adallu mimman ittaba hawahu bighairi hudan min Allah, inna Allah la yaqumu al-zalimin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, siapakah yang lebih sesat dari orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah. Sesungguhnya Allah tidaklah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. An-Ziyad Ibn Hudayl qala li Umar. Dari Ziyad bin Hudayl berkata kepada Umar bin Khattab, hal tarif ma yahdimul Islam? Kata Umar kepada Ziyad, apakah kamu tahu apa yang menghancurkan Islam? Qultula, aku pun mengatakan enggak, aku enggak tahu. Faqala, maka beliau mengatakan Umar bin Khattab, yahdimuhu, menghancurkan Islam ini, zallatul alim, Islam ini hancur karena ketergelinciran orang-orang alim, ulama, ketergelincirannya mereka. Mereka berfatwa dengan nafsunya, bukan berfatwa karena mencari al-haq, mencari kebenaran, tetapi berfatwa untuk kepentingan dunia dan kepentingan dirinya. Zalla, sehingga tergelincir. Wajdal munafik bil kitab, dan jidalnya munafik bil kitab, perdebatannya orang munafik dengan menggunakan ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah digunakan untuk debat. Wa hukmul a'immatil mudillin, dan hukumnya para imam-imam yang sesat, inilah yang menghancurkan Islam. Tiga orang ini, orang alim yang tergelincir, mengutih hawa nafsunya. Orang-orang munafik yang berdebat menggunakan ayat-ayat Allah, menipu manusia. Dengan ayat-ayat Allah dia gunakan untuk menyimpangkan manusia, dan penetapan hukumnya para imam-imam yang sesat. Jangan Allah wa iyyakum min alladhi yahduna bil haqqi wa bihi adilun. Semoga Allah menjadikan kami dan kalian termasuk orang-orang yang diberikan petunjuk kepada hak dan bisa berbuat adil di dalam al-haq tersebut. Selesai pembahasan bab yang ke-37 tentang taat kepada umara wal ulama dalam perkara tahrim wa tahrim, itu berarti menjadikannya mereka sebagai arbab, tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk ke bab berikutnya. Bab qaulillah taala, alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayk wama unzila min qablik al-ayat. Bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala, alam tara, tidaklah engkau perhatikan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khitabnya kepada nabi, alam tara, tidakkah engkau melihat wahai Rasul, ilal ladzina, kepada orang-orang, yaz'umun annahum amanu bima unzila ilaik, orang-orang yang mengaku bahwasanya mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, itu Al-Qur'an, wa ma unzila min qablik, dan apa yang diturunkan kepada sebelum dari rasul-rasul sebelum, ada Taurat, ada Injil, ada Zabur. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, babu qawlillahi ta'ala, ini ayat, alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayk wa ma unzila min qablik yuriduna yatahakamu ila at-taghut وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. Tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang mengaku bahwasanya mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad, dan apa yang diturunkan kepada orang-orang sebelum, nabi-nabi sebelum, yuriduna yatahakamu ila at-taghut, mereka hendak berhukum kepada Tawud, namun mengaku beriman kepada Al-Quran dan kitab-kitab terdahulu, tapi mereka mengingkari berhukum kepada hukum Tawud. Wa qad umiru ayyakfuru bihi, dan sungguh mereka itu telah diperintah untuk mengkufuri Tawud itu. Wa yuridu syaitan ayyudillahum dalalan ba'ida, namun syaitan menginginkan untuk menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila ar-rasul ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa, apabila dikatakan kepada mereka kemarilah berhukum kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dan kepada rasul yang Allah turunkan kepada rasul, ra'aital munafiqin, maka engkau melihat orang-orang munafikin itu yasudduna 'anka, menghalang-halangi manusia darimu dengan sekuatnya. Fa kaifa idza asabat musibah bima qaddamat aydihim, bagaimana jika menimpa kepada mereka itu musibah dari apa yang dilakukan oleh tangan-tangan mereka. Tsumma ja'uka yahlifuna billah, kemudian mereka datang kepadamu dan mereka bersumpah dengan nama Allah, in aradna illa ihsana wa tawfika wa tawfika, tidaklah kami menginginkan kecuali ihsan, kecuali kebaikan, wa tawfika, dan penyelesaian yang baik. Beralasan ketika menimpa karena menyelisihi Rasulullah SAW, tidak mau berhukum kepada hukum Allah dan apa yang dibawa oleh Rasul, bahkan menghalangi manusia dari jalannya. Namun ketika tertimpa kepada mereka itu musibah dari apa yang mereka lakukan, datang kepada Nabi, bersumpah kepada Allah dengan nama Allah, tidaklah kami menginginkan kecuali kebaikan, kecuali kebaikan dan penyelesaian yang baik. Di sini disebutkan bahwasanya mereka menginginkan untuk berhukum kepada Tawud, bukan berhukum kepada hukum Allah, tetapi berhukum dengan hukum Tawud. Apa itu Tawud? Hukum Tawud. Tawud di sini secara bahasa itu melampaui batas. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimallahu taala tentang batasan tagut. Siapa itu tagut yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menjauhinya? Seperti disebutkan dalam ayat wastanibut tagut, menjauhi tagut. Walaqad ba'atna fi kulli ummatir rasula an ya'budullaha wastanibut tagut. Dan sungguh telah kami utus kepada setiap manusia itu ada seorang rasul, ada seorang pemberi peringatan. An ya'budullah, yang mengajak untuk beribadah kepada Allah, wastanibut tagut, dan menjauhi tagut. Nah, siapa mereka tagut ini? Ibnu Qayyim memberikan batasan atau takrif pengertian tentang tagut, bahwasanya tagut itu adalah kullu ma tajawasa bihil 'abdu haddahu min ma'budin aw matbud aw muta'. Itu tagut. Setiap apa saja yang seorang hamba itu melampaui batas dalam masalah ma'bud, sesembahan, matbu, ikutan, muta atau ketaatan. Dan ru'usnya ada lima. pentolannya tagut itu ada 5. Di antaranya itu iblis. Pentolan iblis mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya. Yang kedua, wa man ubida wa huwa radin, orang yang diibadahi tetapi ridho, yang senang. Kalau orang datang kepadanya bungkuk-bungkuk menyembah, senang dia. Semakin banyak orang datang kepadanya seperti itu, senang. Atau datang orang meminta kepadanya dalam perkara-perkara yang enggak mampu dia mengabulkannya, yang itu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala, senang dia. Orang datang minta diturunkan hujan, minta diberikan rezeki, malah dia senang. Nah, ini diantaranya tagut, pentolannya. Man ubida min dunillahi wa radin, orang yang diibadahi selain Allah dan bukan dia ridho, diberikan takyid ridho. Karena ada yang diibadahi selain Allah tapi enggak ridho. Isa alaihissalam disembah oleh Nasara tapi beliau enggak ridho untuk diibadahi. Maka tidak bisa dikatakan Isa alaihissalam itu tagut karena enggak ridho. Mereka juga malaikat-malaikat yang diibadahi oleh manusia, mereka semua enggak ridho diibadahi. Dan Nabi Isa telah mengingkari sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Maidah. Anta qulta lin-nas ittakhuduni wa ummi ilahain min dunillah. Apa kau mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua ilah selain Allah? Enggak ada. Isa mengatakan seperti itu. Itu hanyalah perkataannya orang-orang Nasara. Yang ketiga adalah manidan nas la ibadati nafsihi. Manidan nas la ibadati nafsihi. Barang orang yang mengajak manusia beribadah kepada dirinya sekalipun tidak ada yang menyembah dia, tapi kalau dia sudah mengajak orang untuk beribadah kepadanya, maka ini juga tagut, pentolannya tagut. Wa man da'a ilmal ghaib, orang yang mengaku-ngaku mengetahui ilmu ghaib, perkara yang ghaib, perkara yang akan terjadi di masa yang akan datang, besok terjadi ini, besok ada begini, besok si fulan begini, atau tahun depan anak akan terjadi begini, atau dia mengetahui barang yang hilang di mana tempatnya, di mana hilangnya, siapa yang mencuri barang itu, ini perkara ghaib semua. Orang-orang yang mengaku dirinya mengetahui ilmu ghaib, ini tagut, jauh, tinggalkan. Dalil malaikat, bahkan dikafirkan orang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib, karena mendustakan Al-Quran. Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Tidak ada sesuatu yang mengetahui. Qul la ya'lam, tidak ada yang mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi dari perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia mengatakan, saya tahu perkara yang gaib. Nah, Rasulullah saja enggak tahu perkara yang gaib kecuali diberitahu oleh Allah. Lau kuntu a'lamul ghaiba, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tentang nabinya, lau kuntu a'lamul ghaiba la astaktartu minal khair wa ma masani su. Kalau aku mengetahui perkara yang baik yang gaib, niscaya aku akan memperbanyak kebaikan dan tidak menimpaku sedikit pun kejelekan. Buktinya Nabi dalam perang Uhud, apa? Terkena panah juga, terluka, patah gigi beliau, berdarah. Kalau tahu perkara yang gaib, niscaya tidak akan kena. Sudah tahu akan terkena. Kalau orang-orang yang mengatakan yang gaib ini mendustakan Al-Quran, Nabi saja, orang yang paling dekat dengan Allah, yang paling cinta Allah, sebagai utusannya, tidak mengetahui perkara yang gaib. Lalu orang-orang banyak mengaku tahu perkara yang gaib. Kemudian yang kelima, man hakama bi ghairi manzilillah, orang yang berhukum dengan hukum yang diturunkan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Man hakama ila ghairi kitabillahi wa sunnati rasulihi, orang yang berhukum kepada selain kitabullah dan sunnah Rasulullah. Dan ini ada perinciannya tentang kafir tidaknya orang yang berhukum kepada hukum selain hukum Allah. Fakullu man hakama, setiap orang yang berhukum ila ghairi kitabillahi wa sunnati rasulihi, faqad hakama lat-taghut, setiap orang yang berhukum kepada selain kitabullah dan sunnah rasulnya, maka sungguh dia telah berhukum kepada hukum taghut. Alladzi amarallahu ta'ala ibadul mu'minin ayakfuru bihi, yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya mukminin untuk mengkufuri taghut ini. Fa inna at-tahakum laisa illa ila kitabillahi wa sunnati rasulihi, sesungguhnya tahakum itu enggak ada, enggak boleh kecuali kepada kitabullah dan sunnah rasulnya. Wa man kana yahkum bihima faman hakama ila ghairihima faqad tajawaza bil hadd, barang siapa yang berhukum kepada selain keduanya, maka sungguh dia telah melampaui batas dan telah keluar dari syariatnya Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Wa anzala manzilatan la yastahiquha, dan dia telah menundukkan suatu kudrat yang tidak berhak baginya. Wa kadzalika man abada syai'an dunallahi taala fa innama abada taghut, demikian juga orang yang menyembah sesuatu selain Allah, maka berarti dia menyembah taghut. Orang yang menyembah selain Allah, maka dia menyembah taghut. Qul ibidin rahimani wa rahimakumullah. Kita cukupkan sampai di sini dulu pembahasan dari ayat ini, cukup panjang. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang penjelasan ayat di dalam surah Nisa ayat 60 sampai 62. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.